الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القران العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين جمع بما رحمني ورحمكم الله الحمد لله يتم الشكر على الله سبحانه وتعالى yang terus menurunkan kepada kita semua dari nikmat-nikmatnya. Sehingga dengan nikmat tersebut, kita bisa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sallam. Kita bisa membaca Al-Quran. Kita membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga kita bisa melaksanakan berbagai amal saleh. Ya, dengan amal saleh tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmat ketenangan hati tersebut kepada kita sampai akhir hayat kita nanti. Kita berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merupakan satu kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan nama beliau disebut untuk bersalawat kepadanya, mengingat jasa beliau yang sangat besar kepada kita semua. Kita semua akan menjadi orang yang tersesat, dan kalau mati dimasukkan ke dalam neraka seandainya kita tidak mengikuti petunjuk petunjuk beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka sungguh besar nikmat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sungguh besar nikmat Allah kepada kita dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang bakhil, tidak mau bersalawat setiap kali mendengar nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sabil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dalam keadaan ridha, puas dengan apa yang telah engkau lakukan. marziyah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Madkhuli hi ibadi, maka masuklah engkau dalam kelompok hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga-Mu. Ayat ini menjelaskan keutamaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang beriman, jiwa yang tenang. Meskipun orang banyak mencari ketenangan jiwa dengan bepergian ke tempat-tempat yang baru, ke tempat-tempat yang menyenangkan, ke tempat-tempat yang penuh hiburan di sana, namun hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak akan menjadi tenang kecuali dengan beriman dan beramal saleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran ketika orang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika digiring ke penjara, beliau mengatakan, "Ma yasna'u a'da'i bi inna jannati bi sadri. Inna habsi khulwatun wa inna nafsi siyahatun wa inna qadri la shahada." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di mana di akhir hayat beliau berpindah-pindah dari satu penjara kepada penjara yang lain dengan sebab hasutan dari musuh-musuhnya, orang-orang yang iri kepada beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Namun di saat beliau dibawa kepada penjara, beliau mengatakan, "Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap sesungguhnya surgaku berada di dalam dadaku. Kalau mereka memenjarakanku, ini adalah kesempatan untuk berkhulwat menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau mengasingkanku, itu adalah siangan refreshing berganti daerah. Kalau seandainya mereka membunuhku, maka benar-benar pembunuhan di jalan Allah, ini termasuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Demikianlah contoh suatu ketenangan dalam hati yang dihasilkan dari keyakinan, yang dihasilkan dari keimanan dan amal saleh yang dimaksimalkan ketika ada kesempatan untuk melakukannya. Maka jemaah jemaah rahimah wa rahimahullah, kita sering dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu," dalam sekian banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Karena memang keimanan itu satu kemuliaan, dan keimanan itu sesuatu yang bisa bertambah dan berkurang. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk senantiasa menambah iman kita dengan panggilan tersebut. Oleh karena itu, mari jemaah jemaah jemaah rahimakumullah, janganlah pernah berputus asa, jangan pernah merasa puas dengan amalan kita selama kita masih dalam kehidupan dunia ini. Teruslah beramal saleh, teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika seorang di antara kita kehabisan umur akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil dengan panggilan yang menyenangkan, "Ya ayyaduhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa yang tenang, "ukhruji ila rahmatin min Allah wa ridwan," keluarlah menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan rida darinya. Ini adalah bagi mereka jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang digunakan dalam beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di dunia dia terasa sakit, namun dengan panggilan malakul maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila rahmatin min Allah wa ridwan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, maka jiwa tersebut akan menjadi senang karena akan bertemu dengan Allah yang sudah menjanjikan rahmat dan ridha kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberitahukan, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'a. Siapa yang senang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla senang bertemu dengannya. Dalam ayat ini pada ayat ke-28 dari surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ulanglah, wahai jiwa yang tenang, kepada Allah, Rabbmu menciptamu. Radiyah dalam keadaan ridha, merasa puas karena merasa berhasil untuk mengalahkan syaitan dan hawa nafsunya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semaksimal mungkin selama dalam kehidupan dunia ini. Mardiyah, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalilah wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik dalam raga yang baik yang telah digunakan untuk kebaikan selama dalam kehidupan dunia, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu menghadap kepadanya dalam keadaan ridha, dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hasil dari keistiqomahan, konsisten, terus menerus di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang demikian, ibadah kita terus menerus diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang hayat dikandung badan, selama masih kita bisa bernafas, selama kita masih bisa beribadah, terus diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, salli qa'iman, fa'illam nastati' fa'qa'idan, fa'illam nastati' fa'ala jambin. Salatlah engkau dengan berdiri, kalau tidak bisa salatlah dengan berbaring. Kalau tidak bisa salatlah dengan duduk, kalau tidak bisa duduk maka salatlah dengan berbaring. Orang yang sakit, selama dia masih ada kesadaran, maka masih terus berkewajiban untuk menjalankan salat lima waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi yang menunggui orang yang sakit pun juga dia harus mengingatkan, harus membantu ibadah orang tersebut, terkecuali kalau sudah hilang kesadaran, tidak ada akal, maka di situ sudah gugur kewajiban untuk melaksanakan salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang baik, di kelompok illiyin, kelompok yang tinggi, kelompok yang di atas, kelompok yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tempat kelompok ahlul jannah, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua menambahkan kebahagiaan, kita semua menambahkan ketenangan, kita semua ingin tersenyum lepas, tersenyum dengan makna yang sebenarnya, karena kita riang gembira mendapatkan anugerah, mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menginginkan hal tersebut, mari kita jaga iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan terus kita kembangkan, kita tingkatkan menuju kepada kesempurnaan. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa syiakum bima fihi min al-ayat wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa dari Mesir yang mengikuti dan berserah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyar al-Muslimin, jemaah jemaah, semoga kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saat-saat yang Allah tentukan, yaitu ketika kita hidup di dunia, setiap hari malaikat dan syaitan pun berlomba. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Amalul Yawm wal Laila. Ketika seorang bangun dari tidurnya, di situ malaikat dan syaitan berlomba untuk mengajar kita. Syaitan mengatakan, ibda bisyarrin. Syaitan mengatakan, mulailah dengan kejelekan. Sedangkan malaikat mengatakan, ibda bikhairin. Mulailah dengan kebaikan. Maka ketika dia kemudian membaca zikir ba'da naum setelah tidur, dia awali hari itu dengan berzikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berarti dia memulai hari itu dengan kebaikan. Maka insyaallah pada hari itu dia akan menjadi orang yang baik. Di saat akan tidur pun, setan dan malaikat juga berlomba. Setan mengatakan, ikhtim bisyarrin, tutuplah hari ini dengan kejelekan. Maka setan akan melupakan, berusaha agar hamba itu lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus tidurnya. Sedangkan malaikat mengajaknya, istim bikhairin, tutuplah hari ini dengan kebaikan. Maka ketika orang membaca zikir sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dia berarti menutup hari itu dengan amal yang baik. Terus demikian, setiap hari setan dan malaikat berlomba untuk mempengaruhi seorang anak manusia. Maka semestinya kita senantiasa waspada. Meskipun orang bilang sunnah ini sunnah yang kecil, pikir yang sudah dipelajari sejak masih TK, masih TPA, namun ini harus terus, terus menerus, setiap hari kita praktekkan, kita amalkan. Karena itu adalah perjuangan, karena itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita meraih ketenangan, agar kita meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada malaikatul maut ketika akan mencabut nyawa, kalau memang orangnya baik, malaikatul maut, malaikat mencabut nyawa tadi mengatakan, keluarlah wahai roh yang baik dalam jiwa yang baik menuju rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dicabut nyawanya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan untuk mengelompokkan, menggabungkan nama hamba tersebut dalam kitab Iblijin, kitab catatan orang-orang yang tinggi, yang baik, yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadati, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang baik. Selanjutnya, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini adalah pada hari kiamat nanti, ketika orang dibangkitkan dari alam kuburnya, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian jiwa-jiwa yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di alam kubur, sebelum terjadinya hari kiamat, ketika orang yang mati tersebut adalah orang yang saleh, orang yang baik, maka kuburannya akan menjadi kuburan yang luas. Kuburannya akan menjadi tempat yang bersinar terang, akan menjadi tempat yang menyenangkan, karena dibukakan dari kubur itu satu jendela atau satu pintu yang akan sampai ke dalam kuburan tersebut dari wanginya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuburan tersebut menjadi rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Itu semua karena amal kita masing-masing dalam kehidupan dunia. Maka mari kita perhatikan amal ibadah kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulus dari dalam hati, dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilaksanakan kontinu, terus istiqamah sampai ajal datang kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati bagi kita untuk bisa istiqamah, untuk bisa menambahkan iman dan takwa, terus kontinu dalam kebaikan yang telah kita lakukan. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla maha kuasa untuk melakukan hal tersebut. Inna Allah wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابك وعن معهم بإيمانك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. فاقر دعوانا الحمد لله رب العالمين.